sana. Lihat tetes darah yang segar membilas tiang kisah kasih yang rapuh. Mata-mata yang besar di gerasi kapolah tanpa daya. Damai kami terbeli, damai kami.